coba tuh beri kampungan. Ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Sadar aku sadar, aku ini siapa? Orang biasa yang tak pantas dicintai. tresno kulan tresnomu ra keturutan nyanding temahing poco ra kalaksanan opo karise urep kudu pisahan. Tresno kulon tresnomu ra keturutan. Sagita. Asole. Icik icik. Terima kasih. kanani susah weling papa dadi wong sing genah. Amin ya Allah. Aja demek-demek. Hari-hari rasa nikah. isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang bayangan tiga kowe ngimpi iso gawe nyaman raja minan duwe niatimu rasa seliramu wong sing paling kemati ora nyangka kowe sing paling larani Sagita Asolule Lima mari pasang rangke lintang ingang koso kowe teko kawe loro marang tresno. Oh,

senajan jodho ngempeting loro aku raku oso mengin sliramu sing tak jalo jujur atimu muko sliramu racidro senajan atau Terima kasih. Aku jane namung masalah tresno tapi koyo ora wong tulus kelaran terus. Opo tenan no tresno iki hati siji mantap anggen ku mikir ra ono sitik kuatir crito iki bakal apik ke uke yakin. Terima kasih. pasucanan lan kerep puring-puringan ora mokal bubar anggone bebaya. Oh, Oh,

oh.